Thank you. Allah.

dengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi, sedengan Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia, dunia akan meninggalkannya, dunia akan memusnahkannya, dunia akan siapa yang rindu kepada Tuhannya, pastilah akan dilindunginya, pasti dibela oleh kuahnya, pasti dibela. Syafaat Rasulnya, siapa yang minta syafaat Rasulnya, dunia jadi ringan baginya, tentram hatinya, lancar hidupnya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Sedengan Nabi. siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa, siapa yang bisa menolong kita? Hanya nur Allah, hanya nur Allah Azza wa Jalla. Juga syafaat Rasul kasihnya. Juga syafaat Rasul kasihnya. Sanggup kita dengarkan suara yang sejati. Langkah kita mengapi pada nafsu sendiri. Yang bisa kita pandang hanya kepentingan sendiri. Soli wa salim. sayang sayang orang pinter tak mau ngaji, kepala tengadah merasa benar sendiri, semua dituding-tuding dan dicaci maki. Yang lainnya salah, hanya ia yang suci. Sementara rakyat kerepotan cari nasi. Emasnya dibuang-buang, kita makin buta, mana utara mana selatan. Yang kecil dibesarkan, yang besar diremehkan, yang penting disepelekan, yang sepele diutamakan. Dan masih terus akan lebih membusuk lagi. Betapa gelapnya hari di depan kami. Mohon ayomilah kami yang kecil ini. Salli wa sallim. Yoroyo, tak sembuh teman tenang. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار. Tanggung basuh, tutup tirong, tanggung.